Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah beserta kajian Jumat pagi Musholla Al-Ikhlas Sendawa Rahimani wa Rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membahas tema pendidikan anak dari buku Fiqhu Tarbiyatil Abna karya Syekh Mustafa Ibn Al-Adawi Hafizallahu Ta'ala. Kita masih pada bab berkenaan dengan memaklumi anak-anak dengan kegemarannya untuk bermain dan hal-hal yang bersifat semata-mata hiburan dan senang-senang. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat dengan sanad yang sahih, diriatkan oleh Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, di catatan kaki dan disampaikan bahasanya hadis ini telah dinilai sahih sebelumnya oleh Ibnu Hajar, atau sanad riwayat ini telah disahihkan oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari. An Aisyah, dari Aisyah bercerita sejumlah orang Habasyah yang merupakan orang Afrika yang hitam masuk ke dalam masjid yala'abuna, dan mereka main-main, dan ketika itu adalah hari Id. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Ya Humaira, wahai Humaira, atuhibina antang duri ilaihim. Apakah engkau ingin untuk melihat mereka?" Ya, maka riwayat ini dalil bahasanya satu hal yang benar adanya kalau Nabi terkadang memanggil Aisyah dengan sebutan Humaira. Fa qultu lahum, maka ku sampaikan kepadanya, kepada Nabi, "Na'am, iya, saya ingin." Kemudian faqama bil bab, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di pintu, wajituhu, dan kemudian setelah itu aku datang, lalu aku letakkan daguku pada pundak Nabi, lalu aku sandarkan wajahku ke pipi Nabi. Kemudian qalat, ya, Aisyah mengatakan, "Wa min qaulihim," ini orang-orang Habasyah, mereka main sambil mengungkapkan sejumlah kata-kata nyanyian atau yel-yel. "Wa min qaulihim yauma idzin," dan di antara perkataan orang Habasyah yauma idzin ketika itu, Abul Qasim tayyiban, catatan kaki, "Ay minal aghani allati yughannuna biha," nyanyian. Di antara nyanyian yang mereka bacakan, "Abul Qasim tayyiban, hai Abul Qasim tayyiban, yang baik." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada Aisyah, "Hasbuki," yaitu hasbuki ay hal yakfiki, apakah sudah cukup. Maka aku katakan, "Wahai Rasulullah, jangan tergesa-gesa." Faqama, maka Nabi tetap berdiri setelah beberapa lama. Kemudian Nabi bertanya lagi, "Sudah cukup?" Aku katakan, "Wahai Rasulullah, jangan tergesa-gesa." Kemudian Aisyah kemudian menceritakan kenapa dia suka berlama-lama, dan sebenarnya aku tidaklah suka melihat mereka, namun aku ingin agar sampai berita kepada para istri Nabi yang lain bagaimanakah kedudukan Nabi, perhatian Nabi kepadaku, dan posisiku di hati Nabi. Catatan kaki, ayya'rifa an-nisa'u ya'ta'ni azwajahu. Agar kemudian para perempuan, yakni istri-istri Nabi, itu mengetahui kedudukanku di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Aisyah sengaja berlama-lama bukan karena menikmati dan senang dengan tontonan yang dilihat, namun untuk supaya kemudian ada berita tersebar, ya, karena dilihat oleh dan diketahui oleh sejumlah sahabat dan bahasanya, beliau Ibunda Aisyah adalah seorang yang sangat istimewa di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka di sini kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian, memberikan waktunya kepada Aisyah, yang tentu Aisyah ini masih tergolong belia, karena Ibunda Aisyah ketika Nabi wafat itu umurnya baru 18 tahun. Yang tentu seringkali menyukai tontonan-tontonan atau hiburan-hiburan. Ya, tentang makna Humaira, ini tentu bentuk tazghir, bentuk kecil. Maknanya adalah al-bayda, wahai wanita yang putih kulitnya. Tazghirul Humaira bimakna al-bayda. Kemudian wa fi riwayatin, dalam satu riwayat dengan sanad yang hasan dari Aisyah radhiyallahu anha, 'inda an-Nasa'i fi Sunanil Kubra, diatkan oleh Nasa'i di Sunan Kubra, Aisyah mengatakan orang-orang Habasyah, sejumlah orang Habasyah bermain, lalu aku datang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mulailah Nabi menundukkan punggungnya supaya aku bisa melihat. Dan perlu diketahui bahasanya, riwayat ini jadikan dalil oleh sebagian ulama, di antaranya adalah Syekh Ibnu Utsaimin, untuk memilih pendapat yang mengatakan bahasanya pandangan perempuan kepada laki-laki ajnabi, yang pandangan itu adalah pandangan biasa tanpa ada rasa apa-apa, hukumnya boleh. Meskipun tidaklah diragukan, menghindarinya lebih baik, minimal khurujan anil khilaf, dalam rangka keluar dari perselisihan ulama. Kemudian diatkan Imam Ahmad dalam Musnad, dan Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, dan yang lain dengan sanad yang sahih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha. Aisyah mengatakan, kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berangkat bersama Nabi dalam salah satu safar Nabi. Ketika itu aku masih belia, aku belum gemuk. Lam ahmil al-lahma, aku belum membawa daging, artinya aku belum gemuk. Wala abdun, dan sama maknanya, belum gemuk. Maka Nabi SAW berkata kepada para sahabat yang ikut rombongan, taqaddamu, silakan jalan duluan. Silakan jalan duluan, saya tak belakangan. Maka para sahabat kemudian jalan duluan. Setelah sepi, karena para sahabat telah jalan duluan, Nabi kemudian berkata kepadaku, mari kita lomba lari. Mari kita berlomba, yaitu lomba lari. Fasabaqtuhu, maka aku pun melayani Nabi, atau fasabaqtuhu. Sabaqo yang depan artinya berlomba. Fasabaqtuhu, lalu aku menang. Fasakata anni, Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diam tentangku. Hatta idza hamaltul lahma, ketika aku telah gemuk dan gemuk, aku lupa kejadian tersebut. Maka aku juga kembali berangkat bersama Nabi di satu perjalanan Nabi. Nabi berkata pada para sahabat, taqaddamu, silakan kalian jalan duluan. Maka para sahabat jalan duluan, kemudian Nabi mengatakan, ta'ali, mari kita lomba lagi. Aku pun berlomba dengan Nabi, fasabaqani. Dan Nabi lah yang menang mengalahkanku. Maka mulailah Nabi tertawa sambil mengatakan, ya, hadihi bitilka. Ya, kejadian ini adalah balasan untuk yang dulu. Ya, berarti kita sekarang impas, draw. Ya, karena kekalahan yang kemarin sudah saya bayar sekarang. Ya, maka di sini kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun keakraban dengan istrinya dengan bikin acara main-main semacam lari-lari. Kalau di riwayat sebelumnya Nabi ngajak istrinya untuk nonton dengan tontonan yang halal. Kemudian diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiallahu anha, Aisyah mengatakan, aku suka bermain dengan boneka anak perempuan. Bil banat, banat di sini maknanya adalah boneka yang bentuknya dianggap bentuk anak perempuan. Sebagian di catatan kaki, banat di sini adalah mainan yang digunakan oleh anak-anak perempuan yang masih belia. Watakunu hadil banat, dan boneka anak perempuan ini dalam bentuk pengantin. Ini didandani sebagaimana pengantin atau semacam itu. An-Nawawi mengutip perkataan An-Nawawi Asy-Syafi'i mengutip perkataan Qadhiyat Al-Maliki. Fihi, hadis ini dalil bolehnya bermain dengan boneka yang berbentuk anak-anak. Qal Qadhiyat Al-Maliki mengatakan, dan boneka anak-anak ini makhsusat minaswar, adalah taksis pengkhususan dari gambar atau patung yang terlarang. Ini kita kecualikan lihat al-hadis, mengingat hadis ini ini alasan naqlinya karena hadis ini, alasan yang lain lima fi karena di dalamnya terdapat latihan bagi anak-anak perempuan sejak dia kecil untuk mengurusi diri mereka, rumah dan anak-anaknya. Maka karena boleh bermain dengannya boleh, maka ulama kemudian membolehkan menjualnya ataupun membelinya. Thumakal Al-Qadiyat kemudian mengatakan, dan pendapat jumhur ulama mengatakan bolehnya bermain dengan boneka anak-anak. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimallahu ta'ala mengatakan di Fathul Bari, wastudillah bihadal hadis, dan dijadikan dalil dengan hadis ini bolehnya menjadikan boneka anak-anak dan bolehnya bermain min ajri, dalam rangka agar la'bil banati bihinna, anak-anak perempuan bermain dengannya. Dan ini mengkhususkan keumuman larangan memiliki gambar atau patung. Dan inilah yang ditegaskan oleh Qadhiyat. Qadhiyat mengatakan ini, hadis ini adalah dalil adanya pengecualian tentang masalah patung. Dan Qadhiyat mengutip kalau itu pendapat jumhur. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengutip sejumlah pendapat tentang masalah ini. Ada banyak pendapat dalam masalah ini. Namun yang jadi pendapat jumhur, sebagaimana kata Qadhiyat, ini adalah pengecualian. Ada yang mengatakan ini mansukh dengan hadis larangan patung. Dan ada pendapat-pendapat yang lain. Namun mayoritas ulama, sebagaimana dikutip oleh Al-Qadhiyat Al-Maliki, rahimallahu ta'ala menilai ini adalah pengecualian. Maka aku sering bermain dengan boneka anak-anak ingda Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya punya sawahib, punya ya, teman main anak-anak perempuan, teman main yala'abna ma'i, yang mereka ini main bareng denganku. Maka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk rumah, maka mereka sembunyi, teman-teman mainku itu sembunyi. Catatan kaki yang qama'na artinya yakhtafaina. Mereka pada sembunyi. Minhu karena takut dengan Nabi. Ya, fayusaru bihinna, catatan kaki, ay yursaluhunna. Lalu kemudian Nabi melepas mereka ilaiya pada aku. Nabi kemudian mengatakan, enggak usah sembunyi, ayo kalau mau main-main saja, gitulah kurang lebih. Fayala'abna ma'i, lalu mereka pun kembali main bersamaku. Di catatan kaki yang keempat, dalam satu riwayatnya, riwayat Nasa'i di Sunan Kubra dari Aisyah radhiallahu anha, Aisyah mengatakan, aku bermain dengan boneka anak perempuan, maka terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah dan teman-teman mainku masih bersamaku. Maka jika mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka lari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, kama anti kama antuna, silakan dilanjutkan, jangan terganggu dengan kehadiranku. Waqat istadalla jumhurul ulama maka mayitas ulama sebagaimana kata Qadhiyat berdalil dengan hadis ini bolehnya anak perempuan yang masih kecil bermain dengan boneka bila'bi bisagirah, yaitu main dengan boneka anak perempuan kecil dalam bentuk didandan di pengantin atau semacam itu. Ya, dan silakan baca penjelasan atau perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari tentang hal ini. Dan di antara dalil yang menunjukkan kalau wajarlah anak-anak itu suka main-main karena itulah dunianya adalah perkataan saudara-saudara Yusuf kepada ayah mereka Yakub, arsilhum ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab. Wahai ayah, ya, lepaslah Yusuf, biarkan Yusuf bersama kami besok, ya tak kita akan main-main atau kita akan wayal up dan main-main. Maka ayah mereka yaitu Yakub tidaklah mengingkari la'ba Yusufa, kalau Yusuf perlu main-main. Namun beliau menampakkan kekhawatirannya. Ya, beliau bukanlah bermaksud menghalangi Yusuf untuk main-main karena beliau menyadari bahasanya anak-anak perlu dunianya dan dunia main. Namun beliau menyampaikan ada hal-hal yang dikhawatirkan. Sungguh aku sedih jika engkau pergi membawa Yusuf, karena aku khawatir dia dimakan serigala sedangkan kalian lalai karena asik main-main. Ya, kemudian di antara berkenaan dengan masalah pencekrama dengan anak-anak dan main-main dengan anak-anak, maka di antara dalil yang populer adalah tentang hadis Abu Umair. Hadis ya Abu Umair ma fa'ala Nughair. Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh si Nughair? Ini anak burung yang masih kecil. Dan babatu mafihi minal fawaid, dan kandungan dan pelajaran yang bisa kita petik di dalamnya. Maka lihatlah bagaimanakah muda'abah bercandanya Rasulullah SAW pada anak-anak. Dan Nabi pun bertanya tentang seekor burung yang biasa dijadikan mainan oleh anak tersebut. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Anas bin Malik radhiallahu anhu, sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali berinteraksi dengan kami. Sampai-sampai Nabi mengatakan kepada adikku yang masih kecil, "Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair?" Nughair maknanya di catatan kaki, ta'iron saghiron, burung yang kecil ukurannya. Dalam satu riwayatnya Imam Ahmad, dari jalurnya Humaid, dari Anas, Abu Talha itu punya anak laki-laki dari pernikahannya dengan Ummu Sulaim, ibunya Anas. Nah, anak laki-lakinya ini biasa disebut dengan sebutan Aba Umair. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yudahikuhu, suka kemudian mengajaknya tertawa. Qal, kata Anas, fara'ahu hazinan, satu hari Nabi melihat Abu Umair ini sedih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Abu Umair, ada apa dengan Nughair? Apa yang dilakukan oleh Nughair? Ada apa dengan Nughair?" Dalam riwayat yang ketiga yang juga diriwayatkan Imam Ahmad, Nabi suka bercanda dengan Abu Umair. Maka dakhala Ali, satu ketika Nabi masuk ke rumahnya Anas dan di situ ada Abu Umair. Nabi lihat si Abu Umair ini sedih. Maka Nabi bertanya kepada penghuni rumah tersebut yang dewasa, "Kenapa aku lihat Abu Umair sedih?" Orang-orang mengatakan, "Mata nagharuhu, mati burung mainannya," yaitu burung yang biasa dia pakai untuk mainan. Maka Nabi pun kemudian mengatakan, "Wahai Abu Umair, ma fa'ala Nughair? Bagaimanakah kabarnya Nughair?" Di catatan kaki yang keempat, diriwayatkan Imam Ahmad dan dia sahih, wa fi ba'd riwayat, di sebagian riwayat yang telah diisyaratkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari, Nabi mengatakan, "Masya'ni ara Aba Umair ibnaka khairun nafsi ay thaqilun nafsi." Kenapa aku lihat Abu Umair anakmu wai Aba Talhah itu dalam keadaan khairun nafsi. Khairun nafsi artinya thaqilun nafsi. Berat jiwanya. Kenapa kelihatan galau atau bete gitu ya? Ghairun nasyitin, tidak energik. Lumrahnya anak-anak energik. Atau mali ara Aba Umar ibnaki badi. Faqalat Ummu Sulaim, Ummu Sulaim mengatakan, matat su'utuhu allati kana yal'abu biha. Maka mati burungnya yang dia bermain dengannya. Faqal ay Aba Umair. Maka kemudian Nabi mengatakan, "Hei Aba Umair, mata Nughair? Burungmu itu mati." Waqad istanbatal ulama, dan para ulama telah menyimpulkan dari hadis ini sejumlah pelajaran tata alaq yang berkaitan dengan anak kecil. Di antaranya, bolehnya memberikan kunyah untuk anak kecil berdasarkan sabda Nabi SAW, "Ya Aba Umair." Dan hadis ini diberi judul bab oleh Bukhari dengan babu Al-Kunyah Lissabi, kunyah untuk anak-anak atau anak kecil. Kemudian bolehnya guyon-guyon dan watakir dan mengulang-ulang guyonan. Dan ini satu hal yang mubah, wa innaha ibahatu sunnah la ruhsah. Dan mubahnya itu mubah dalam artian dituntunkan, bukan hanya sekedar ruhsah. Dan bahasanya mainan atau main-main atau guyon-guyon dengan anak yang belum tamyiz, itu satu hal yang diperbolehkan. Demikian juga bolehnya mengulang-ulang, bolak-balik mengunjungi anak yang tidak main-main atau yang sering tidak guyon-guyon. Ya, maka Abu Umar ketika itu belum tamyiz. Lihat catatan kaki yang pertama, terdapat di sebagian jalur fi sya'ni tentang Abu Umar, wa ahsibuhu kana Fatimah, dan aku kira ketika itu dia baru saja disapih. Di umur-umur 2 tahun sekitaran, baru berumur 2 tahun. Ya, demikian diriatkan oleh Bukhari dan diriatkan juga oleh Muslim. Maka Abu Umar ketika itu umur-umur baru saja disapih dari ni asi ibunya. Kemudian at-talattub, bersikap lembut kepada kawan, baik kawan tersebut anak kecil atau orang dewasa, dan bertanya tentang kabarnya. Wa ta'nis, dan menyenangkan asibian anak-anak. Wa tasriyah anhum, dan wallah alam tasriyah, dilewati dulu aja. Kemudian jawazu al-la'bi as-sarir bit-tayr, bolehnya anak-anak main dengan burung. Dan ini bukanlah termasuk penyiksaan terhadap hewan. Nah, boleh jadi anak-anak umur 2 tahun pegang burung kecil mainan, maka boleh jadi ya diapakan. Maka ini satu hal yang boleh dan bukan satu hal yang terlarang dengan alasan itu mendolimi burung. Ya, tasriyah artinya menghilangkan kesedihan. Kemudian, dan bolehnya orang tua membiarkan anaknya yang masih kecil main dengan mainan yang dibolehkan untuk yang diperbolehkan. Kemudian bolehnya membelanjakan harta dalam perkara, yaitu dalam mainan yang menyenangkan anak kecil, minal mubahat, asalkan mainannya dalam mainan yang mubah. Ya, maka tentu di sini Ummu Sulaim atau Abu Tulha perlu biaya perawatan burung lurair tadi, kasih makan dan sebagainya. Maka keluarnya duit untuk keperluan mainan itu tidak tergolong pemborosan. Bukan tergolong ya, menghambur-hamburkan harta. Paling-paling padahal mainannya cuma seminggu, dua minggu, habis itu rusak. Nah, nanti beli lagi dua minggu rusak. Atau bahkan seminggu rusak. Atau bahkan gak sampai seminggu rusak. Nah, maka sebagian orang tua mengira, wah ini cuma buang-buang harta. Maka ini tidak tergolong buang-buang harta. Namun satu hal yang, namun pembelanjaan yang boleh. Kemudian dan hadis ini dalil bolehnya memelihara burung dalam sangkar selama diberi kebutuhannya, yaitu diberi kebutuhan makan dan minumnya. Kemudian catatan kaki nomor 2, sebagian ulama mengisyaratkan bolehnya menggunting sayap burung supaya tidak terbang. Nah, supaya burung ini bisa jadikan mainan si Abu Umair yang umurnya baru 2 tahun, tentu harus dibuat tidak bisa terbang. Ya, gimana caranya? Sayapnya digunting supaya dia tidak terbang. Kalau kemudian masih utuh, kemudian dipegang, nanti lepas ya terbang. Ya, gak jadi alat mainan si anak kecil ini. Kemudian yang lainnya adalah mukhatabatul atfal, adalah berdialog dan ngobrol dengan anak-anak, itu menyesuaikan kadar akal mereka. Jangan kemudian ngobrol sebagaimana ngobrol dengan orang dewasa. Ini namanya tidak punya hikmah. Ya, sikap bijak menempatkan sesuatu pada tempatnya masing-masing. Ya, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam yuda'ibu pencengkrama dengan tiflah sarira, dengan anak kecil perempuan. Wahahiyah, dan berikut ini ada anak kecil perempuan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bercengkrama dengannya, diriatkan oleh Bukhari, dari Ummu Khalid binti Khalid radallahu anha, beliau mengatakan diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu pakaian yang pakaian tersebut memiliki khamisah. Apa itu khamisah? Catatan kaki, thawbun min sufin, khamisah adalah kain terbuat dari wal atau sutra mu'allam yang dia memiliki hiasan, enggak polos, hiasan warna, jadi warna dasarnya putih, kemudian dikasih hitam atau dikasih warna yang lain, nah itu mu'allam. Sauda sarirah yang warnanya hitam dan ukurannya kecil. Kemudian Nabi bertanya pada para sahabat, menurut kalian siapakah yang selayaknya saya berikan pakaian ini? Maka para sahabat cuma diam. Kemudian Nabi mengatakan, bawa kemari Ummu Khalid. Fa'utiyabiyah, maka di bawah Ummu Khalid tuhmal digendong. Karena Ummu Khalid ini adalah sama seperti Abu Umair. Dia punya kunyah, namun dia anak-anak. Dan ini diceritakan oleh Ummu Khalid tentunya setelah dia dewasa. Ya, maka ini menunjukkan bahasanya anak-anak bisa hafal apa yang dia dengar saat kecil. Dan para ulama hadis memberikan tolak ukur 5 tahun. Dalam keyakinan para ulama hadis, kalau anak itu sudah umur 5 tahun, maka dia bisa merekam dengan baik apa yang dia dengar. Maka kemudian masa atau umur minimal untuk bisa diterima tahammulnya, penerimaan riwayatnya adalah 5 tahun. Maka Nabi kemudian mengambil kain khamisah tadi dengan tangannya, lalu dia pakaikan kepada si anak perempuan yang namanya Ummu Khalid. Dan Nabi komentari, abli wa akhliki, semoga awet sampai rusak, semoga awet sampai rusak. Nah tadi mu'allam, maka apa alamnya? Kana fihi alamun akhdar au asfar. Ya, warna tambahan yang ada pada kain tersebut, kalau tidak hijau, kuning. Tadi warna dasarnya apa? Ya, hitam, sauda, serira. Ya, warna dasarnya hitam, namun ada warna tambahan, warna penghias, yaitu warnanya hijau atau kuning. Setelah dipakai oleh Ummu Khalid, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencandai Ummu Khalid dengan mengatakan, ya Ummu Khalid, hadasanah. Wahai Ummu Khalid, ini cantik. Sanah bil Habasyiyah adalah bahasa Ethiopia. Dia dalam riwayat Bukhari, wasana bilisanil Habasyah dalam bahasa Ethiopia artinya al-hasan. Ini cantik atau bagus. Ya, maka di sini kita jumpai Nabi bercengkrama atau kemudian main dengan anak-anak, dalam hal ini anak perempuan. Ya, kemudian kita jumpai karena Ummu Khalid ini lahir di Habasyah atau pernah dibawa orang tuanya hijrah ke Habasyah, sehingga dia tahu beberapa bahasa kosakata Habasyah. Maka Nabi pun mengajak dialog dengan bahasa yang dia ketahui, yang boleh jadi lebih akrab di telinganya. Maka Nabi mengatakan, hada sana. Maka ketika kita punya tetangga, dia punya anak, dan bahasa daerahnya beda, nah maka bisa kita canda-canda dengan anak, dan itu diantara bentuk berbuat baik pada tetangga adalah bercanda dengan anaknya yang masih kecil, dengan bisa kemudian karena dia orang Sunda maka kemudian 1-2 kata kosakata bahasa Sunda atau demikian juga yang lain. Ya, kemudian Nabi pernah semprot-semprotan air, kalau mau diterjemahkan bebas. Nabi pernah menyemburkan air pada wajah seorang anak-anak dalam rangka main-main. Fahahwa, maka berikutnya ada anak-anak yang lain yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyemburkan air di wajahnya, ya, karena dulu belum ada pistol-pistolan air dan sebagainya, maka beliau pakai mulut, ya muju, itu semburan pakai mulut. Nah, diriatkan oleh Bukhari dari Mahmud ibn Rabi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku masih ingat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam satu semburan yang beliau semburkan ke wajahku, dan aku ketika itu berumur 5 tahun. Nabi ambil airnya min dalwin, dari satu ember. Al-majum, makna asalnya adalah melepas air dari mulut. Wakil, dan ada yang menjelaskan tidaklah disebut majan kecuali dari jarak jauh. Ya, maka ini tembak-tembakan lah ya. Ya, main tembak-tembakan air dengan anak-anak dengan alat yang ada ketika itu. Wa zada, dan ada dan Ibnu Hajar menambahkan, dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Mahmud ibn Rabi' di sini, ya, ima boleh jadi ini adalah babnya guyon atau dalam rangka untuk memberkati Mahmud dengan sumbaran air, semburan air dari mulut Nabi. Sebagaimana demikianlah sikap Nabi bersama anak-anak para sahabat. Kemudian di antara kasih sayang Rasul dengan anak-anak adalah apa yang ada dalam riwayat-riwayat berikut ini. Diriatkanlah Bukhari dan Muslim dari Al-Bara' ibn Azib Al-Ansari radhiyallahu anhuma, dan beliau dan ayahnya adalah dua-duanya adalah sahabat Nabi. Dan Al-Bara' ibn Azib ini termasuk bersama Ibnu Umar adalah di antara sahabat yang tidak Nabi izinkan untuk ikut perang Badar karena dianggap masih terlalu kecil. Qal, Al-Bara' ibn Azib mengatakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Al-Hasan bin Ali, itu Nabi gendong pada pundaknya, ya, duduk di pundak Nabi. Dan pada saat itu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu, ya Allah aku mencintainya, oleh karena itu ya Allah cintailah dia. Ya, maka di sini tentu rahmahnya ada pada ini, ala atiqihi. Ya, Nabi gendong cucunya Al-Hasan, gendongnya ditaruh di pundak. Ini bentuk main-main, bentuk kasih sayang dengan anak-anak. Wa min dzalika aidan, demikian juga diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya, kemarin sudah kita baca ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat di sebagian waktu siang bersamaku, Nabi tidak berbicara kepadaku, aku pun tidak berbicara dengan Nabi, sampai Nabi mendatangi pasar Bani Qainuqa. Lalu Nabi duduk di halaman rumah Fatimah. Nampaknya rumahnya Fatimah itu berarti di dekat pasar Bani Qainuqa. Nah, lalu Nabi mengatakan kepada Fatimah, "Athamaluka, athamaluka?" Luka di sini maknanya anak-anak atau anak kecil. Apakah ada si kecil? Apakah ada si kecil? Maka Fatimah kemudian menahan anaknya sebentar. Fadonantu, kata Abu Hurairah, maka aku punya sangkan kuat. Ditahan di situ artinya dipakaikan kepadanya sakhob, ya, ya, semacam kalung kemarin. Atau kemudian dimandikan, bahasa bebasnya dimandikan dan didandani. Lalu setelah selesai, maka dia datang, ya statu, sambil lari kencang, tentu kencangnya anak-anak, hatta anaqahu wa qabbalahu, sampai kemudian Nabi memeluk dan menciumnya. Ya, maka di sini babu rahmahnya adalah hatta anaqahu wa qabbalahu. Ya, menyambut anak-anak dengan dengan peluan, ya, ada dekapan kasih sayang, ini bentuk rahmah pada anak-anak. Waqabbalahu, dan menciuminya, dan menciumnya. Waqal, kemudian Nabi mengatakan, ya Allah, cintailah dia dan cintailah orang yang mencintainya. Kemudian diriatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad yang hasan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat faida sajada, ketika beliau sujud maka loncatlah Al-Hasan dan Husain, loncat menuju menaiki punggung Nabi. Maka ketika para sahabat ingin menghalangi keduanya, Nabi beri syarat pada para sahabat, biarkan keduanya. Kemudian setelah selesai salat, Nabi meletakkan dua cucunya itu di pangkuannya. Kemudian sambil Nabi berdoa, ya Allah cintai man ahabbani, sambil mengatakan, man ahabbani, siapa yang mencintaiku, maka adalah dia mencintai dua cucuku ini. Ya, maka mencintai dua cucu Nabi, kata Nabi, adalah bukti cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diriwayat ke Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang sahih dari jalur Zuhair ibn Aqmar, beliau mengatakan, bainama Al-Hasan ibn Ali, tatkala Hasan bin Ali menyampaikan khutbah atau ceramah, ba'dama, setelah terbunuhnya ayahnya, yaitu Ali ibn Abi Thalib, idqama rajulun, tiba-tiba ketika itu berdirilah seorang dari suku Azdi, yang dia adimun, dia kulitnya adim, ya, cenderung sawo matang, cenderung agak hitam, tiwal, dan dia tinggi. Faqala, lalu dia mengatakan, sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meletakkan meletakkannya, yaitu Al-Hasan, fi habwatihi, ya, habwah makna asalnya adalah ihtiba. Ihtiba itu duduk, mendekat, mendekap lutut. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya duduk dengan pada pakai pantat, kemudian mendekat mendekap lutut, lutut didekatkan ke dada, kemudian nampaknya ketika itu Al-Hasan ditaruh di atasnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabbani falyuhibbahu. Siapa yang mencintai aku, hendaklah dia mencintai Al-Hasan. Falyubaligh asyhadu al-ghaib, dan hendaklah orang yang hadir dan mendengar menyampaikannya kepada yang tidak hadir, dan di antara al-ghaib adalah generasi setelahnya. Walaula asmatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma haddastukum, seandainya bukan karena pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu tidak akan aku ceritakan kepada kalian. Ya, maka yang jadi mahalu syahid tentunya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkannya di habwahnya. Kemudian diriatkan oleh Bukhari rahimallahu taala dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar dan Al-Hasan ada di samping Nabi. Maka yang dur ila nasi marotan, maka Nabi ketika itu terkadang melihat ke arah jamaah dan terkadang melihat ke arah cucunya. Wa yaqul, dan Nabi mengatakan, ibni hada, anakku ini, yaitu cucuku ini. Di sini dalil, cucu boleh disebut dengan sebutan anak. Atau cucu itu statusnya sebagaimana anak. Hada sayyidun, dia adalah sayyid, pemimpin. Ya, dia adalah seorang, kalau bahasa mungkin kerennya sekarang, dia adalah seorang negarawan. Ya. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah akan damaikan dengan sebab cucuku ini di antara dua pihak kaum muslimin yang berseteru. Kalau bahasa sekarang punya sikap kenegarawanan. Kalau yaitu dengan sikap Al-Hasan yang menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Agar kaum muslimin tidak terkotak menjadi dua kelompok ketika itu. Supaya kemudian hilanglah dua kelompok, kelompoknya Ali dan kelompoknya Muawiyah. Maka setelah Ali meninggal dunia, kemudian Al-Hasan dibaiat sebagai khalifah pengganti Ali. Namun beliau cuma menerima hal tersebut selama 6 bulan. Kemudian beliau serahkan kepada Muawiyah. Lebih baik ngalah supaya kemudian rakyat damai, rukun. Nah, ini sikap orang sekarang nyebutnya ini sikap kenegarawanan. Bukan sikap politikus, bukan sikap orang yang haus kekuasaan, namun sikap yang mendahulukan kepentingan negara, ya, kepentingan bangsa, gitulah bahasa sekarang kurang lebih demikian. Maka anakku ini adalah seorang sayyid, ya, seorang yang punya jiwa kenegarawanan. Dia akan mendamaikan, menjadi sebab damainya dua kelompok kaum muslimin yang berseteru. Ya, maka kita lihat rahmahnya Nabi adalah dengan beliau menyampaikan ceramahnya tidak fokus ke depan. Ya, kadang ke depan, kemudian kadang lihat posisi cucunya karena ada berdiri di samping Nabi. Nabi khawatir boleh jadi keadaan cucunya terpleset ataukah tidak. Maka Nabi menyampaikan apa yang beliau sampaikan sambil bolak-balik melihat ke arah cucunya. Dan di antara kasih sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada anak kecil adalah Nabi menggendong cucu beliau Umamah. Ya, yang merupakan anak perempuan dari anak perempuan Nabi dalam salat. Diriatkan Abu Khair dan Muslim dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, senior Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena seringkali beliau salat sambil menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari bapaknya, ini adalah anaknya Abil As ibn Rabi'ah ibn Abi Syams. Faida sajada, dan ketika Nabi sujud barulah beliau letakkan Umamah. Dan jika berdiri maka beliau menggendong Umamah. Ya, maka ketika berdiri masih digendong, ketika rukuk masih digendong, iktidal masih digendong. Ya, baru ketika mau sujud itu diletakkan. Ya, maka Nabi menggendongnya sampai-sampai dalam kondisi salat. Ini menunjukkan besarnya cinta beliau dan kasih sayang beliau dengan anak-anak. Di antaranya adalah Nabi mempercepat salat dikarenakan tangisan anak kecil. Wa min syiddati wajdi ummihi, dan karena besarnya kesedihan ibunya terhadap anaknya yang menangis. Diriatkan Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, senyap Nabi sallallahu alaihi wasallam haddatsahu, bercerita pada Anas. Qal, Nabi mengatakan, sungguh aku memulai salat dan aku ingin memanjangkannya. Lantas aku mendengar tangisan anak kecil, fa atajawwazu fi salati, maka aku ringkas, aku percepat salatku. Mimma a'lamu, karena aku menyadari betapa wajdi sedihnya ibunya karena tangisan anaknya. Maka di sini dalil menunjukkan dibolehkannya perempuan sholat berjamaah ke masjid. Dalil bolehnya mengajak anak kecil ke masjid tentu kemudian dengan catatan menimbang kaidah adil yang lain, ya, anak tersebut bukanlah anak yang mengganggu suasana ibadah di masjid. Kalau kemudian mengganggu atau sangat mengganggu, maka tentu bukanlah sikap bijak mengajak anak kecil semacam ini ke masjid. Kemudian kita jumpai di sini, ya, meskipun Nabi adalah orang yang salatnya khusyuk, Nabi tetap mendengar suara. Ini, maka khusyuk itu bukanlah kemudian konsentrasi sehingga tidak dengar apa-apa. Maka Nabi tetap dengar ada suara tangisan. Akhirnya ini mendorong Nabi untuk mempercepat sholat beliau. Kemudian diriwayatkan Bukhari dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inilah aku mufi salati, sungguh aku berdiri untuk sholat dan aku ingin memanjangkan sholat. Lalu aku mendengar bukaan tangisan anak kecil, maka aku percepat sholatku karena aku khawatir itu menyusahkan ibunya." Dan di antara kasih sayang Nabi dengan anak kecil adalah Nabi tunda rajam untuk wanita Romidiyah dalam rangka anak kecilnya, dalam rangka janinnya. Dalam Sahih Muslim dari Abu Buraidah radhiallahu anhu, datanglah Ma'is ibn Malik menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, sucikan aku." Al-hadisah, terusnya hadis di sana disebutkan, kemudian datanglah perempuan dari suku Ramid dari kabilah Al-Azdi dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, sucikanlah aku." Karena bahasanya tidak jelas apa yang dimaksudkan, maka Nabi menolaknya. "Celaka engkau, pulang saja, mohonlah ampun kepada Allah, tobat saja, tobatlah kepada Allah." Maka semangat Nabi bukanlah semangat menghukum. Semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan semangat menghukum. Maka ketika dia lapor dan melarang, bahasanya bahasa bersayap, multitafsir, ya, maka Nabi tidak menerimanya. Ya, Nabi tidak menerimanya dan menyarankannya, "Sudah pulang saja, istighfar dan tobat di rumah." Ya, karena dia cuma mengatakan, "Bersihkan aku." Apa duduk permasalahannya dia tidak katakan dengan tegas. Maka perempuan tersebut mengatakan, "Aku melihat engkau wahai Nabi ingin menolakku sebagaimana engkau menolak Ma'iz." Ya. Kemudian Nabi mengatakan ketika itu, "Apa itu? Ada apa?" Perempuan tersebut mengatakan, innaha maksudnya ini, sebenarnya dia ya, hubla minaz zina. Ya, dia hamil karena zina. Ya, wallahu a'lam, mungkin ini adalah bahasa perawi. Ya, tentu kemudian wanita Ghamidiyah ini mengatakan ini hubla minaz zina. Ya, namun perawinya tidak tegel untuk mengatakan saya hamil karena zina. Ya, maka dia katakan innaha. Ya, innaha padahal maksudnya ini. Ya, untuk membersihkan lisan, untuk menjaga lisan dari ucapan yang sangat tidak pantas, itu menyebut zina. Faqalat, "A'anti, apakah engkau demikian?" Wanita Romidiyah tersebut mengatakan iya. Ya, faqalalah, malu Nabi berkata kepadanya, "Sampai engkau melahirkan janin yang ada di perutmu." Lalu kemudian perempuan ini kemudian kafalaha, diurusi, dijamin kehidupannya oleh seorang ansar sampai dia melahirkan. Kemudian setelah melahirkan, si orang ansar ini datang pada Nabi dan mengatakan wanita Ghamidiyah tersebut telah melahirkan. Maka Nabi mengatakan, "Idzan, demikian kita belum merajamnya. Karena kita rajam, maka kita biarkan anaknya kecil, tidak ada yang menyusui." Kemudian berdirilah seorang ansar dan mengatakan, "Tanggung jawab saya penyusuan anak tersebut, wahai Nabi Allah." Maka Nabi pun merajamnya. Setelah ada yang menjamin, ya, kalau dia akan yang mengurusi masalah penyusuan anak tersebut. Ini rahmah Nabi SAW untuk anak-anak. Dalam riwayat yang lain dihadkan oleh Muslim, wanita Khomidiyah ini datang dan mengatakan, Rasulullah, sungguh saya telah berzina, sucikan aku. Namun Nabi menolaknya, maka besok harinya dia datang lagi dan mengatakan, Rasulullah, kenapa engkau menolakku? Boleh jadi engkau mau menolakku sebagaimana engkau menolak maiz. Maka lihat, semangat Islam bukanlah semangat menghukum. Kalau bisa tidak menghukum itu lebih baik. Wallahi demi Allah, inni lahu bala, sungguh aku hamil, ya kan? Bahasanya inni. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Immala fadhhabi." Pergilah hatta talidi sehingga engkau melahirkan. Setelah dia melahirkan, dia datang dengan anak kecil tersebut, bayi itu fi khirqah, di potongan-potongan kain, ya, di gendongan. Di, yang itu adalah potongan-potongan kain. Kemudian wanita tersebut mengatakan, ini dia anaknya, aku telah lahirkan. Dan Nabi mengatakan, pergilah, susuilah dia sampai tersape. Maka tatkala perempuan tersebut telah menyapih anaknya, dia datang dengan si anak. Wafi yadihi, dan di tangan si anak ini ada potongan roti. Artinya dia mau tunjukkan dia sudah bisa makan roti. Fakolat, maka perempuan tersebut mengatakan, wahai Nabi Allah, aku telah menyapihnya. Dia sudah bisa makan makanan. Maka Nabi serahkan anak tersebut kepada salah satu dari kaum muslimin. Kemudian Nabi perintahkan wanita tersebut untuk dihukum. Dibuatkanlah galian sedadanya, kemudian ditutup sampai dada, sehingga kemudian yang dirajam adalah dari dada sampai kepala. Kemudian Nabi perintahkan orang untuk merajamnya. Lihat tobat yang luar biasa dari wanita ini. Dia punya semangat untuk ngotot untuk tetap dihukum sampai 3 tahun lamanya. Ya, sampai melahirkan, anggap saja setahun, ya. Kemudian 2 tahun penyapihan, maka dia ngotot untuk tetap minta dirajam. Seandainya dia tidak datang, Nabi tidak akan nyari dia. Ya, namun dia ngotot untuk tetap mendapatkan hukuman rajam. Ini tobat, semangat tobat yang luar biasa. Rahimahallahu wa radhiyanha. Wa min rahmati, dan di antara kasih sayang Nabi pada anak-anak dan atfihi, sama kasih sayang Nabi dengan anak-anak dan doa Nabi untuk anak-anak, adalah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari As-Sa'ib ibn Yazid radhiyallahu anhu. Beliau As-Sa'ib mengatakan, "Dhahabat bi khalati, bibiku mengajakku pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka kemudian sang bibi mengatakan, wahai Rasulullah, senyap ini anak saudariku. Ya, dia sakit. Maka Nabi mengusap kepalaku, kemudian mendoakanku dengan keberkahan. Kemudian Nabi berwudu, lalu aku pun minum sisa wudu Nabi. Kemudian aku berdiri di belakang punggung Nabi, maka aku melihat cincin kenabian di antara dua pundak Nabi, ya, yang cincin kenabian tersebut semisal zir habala. An-Nawawi di catatan kaki mengatakan, yang dimaksud dengan hajalah bentuk mufrad dari hajjal, dia adalah baitun kal kubah, adalah seperti rumah seperti kubah. Laha asghar kibar, dia memiliki zir, jamaknya asghar, yang besar, dan wa'riyun kasar. Hadha huwa shawab, inilah yang benar, dan inilah yang disampaikan oleh jumhur ulama. Sebagian ulama mengatakan, hajala adina ta'ir al-ma'ruf, adalah satu jenis burung yang telah dikenal, sedangkan zir artinya telur. Wa asara ili at-Tirmidhi, pendapat ini disyaratkan oleh Tirmidhi, namun diingkari oleh para ulama. Ya, maka di sini ada faedah penting. Biasanya yang lebih populer malah apa yang diceritakan oleh At-Tirmidzi, disyaratkan oleh At-Tirmidzi. Bahasanya khotam nubuwah itu seperti telur burung dara, seukuran telur burung dara. Ya, berdasarkan hadis misluzar hajala. Ya, namun ini di sini ini bukanlah pendapat jumhur untuk makna zir hajala. Pendapat jumhur zir itu adalah rumah atau hajala itu rumah seperti kubah. Zir kalau untuk kain itu artinya ini apa? Kancing baju. Bisa artinya kowam, bisa artinya tiang. Kalau ini bait ya berarti contohnya adalah kiwam. Ya, tiang. Ya, waya baiton, maka hajal adalah satu rumah seperti kubah memiliki sejumlah tiang-tiang besar. Dan dia adalah wa'riyun, wa'riyun berarti naatnya bait. Ya. Kasar. Masalahnya wa'ar itu artinya jalan yang sulit untuk dilintasi. Wa'ar kulu syai' sa'ab wa asir, segala yang sulit. Nah, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rada'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.